malam ini malam berinai, sembah pengantin atas pelamin. Adik dan kakak mari inaikan untuk pengantin kita raikan. Inilah harinya malam pertama, marilah inaikan pengantin baru. Awal pertama berinai kecil hanya dibuat untuk sekeluarga. Awal pertama berinai kecil hanya dibuat untuk sekeluarga. Malam ketiga berinai besar, pihak pemuda bertandang sama. Amboi cacaya, hai hai moleknya, bertambah seri majlis berinai. Alangkah indahnya majlis purnama, marilah inaikan pengantin baru. Tamatlah sudah malam berinai, kini menanti hari sandinya. Tamatlah sudah malam berinai, kini menanti hari sandinya. Di hari Minggu ramai tamunya, sanak saudara bekerja sama. Di hari Minggu ramai tamunya, sanak saudara bekerja sama. Inilah lagunya joget berinai, marilah inaikan pengantin baru.